di Kamis Break, dan ini satu sesi terakhir bersama Bang Kahfi ya. Pemimpin yang baik itu apakah harus populer gitu? Ini ada juga yang berpendapat nih, kalau saya pemimpin itu yang mau terjun ke lapangan, jangan cuma terima laporan aja, yang ngerti rakyat dan amanah bangsa sesuai UUD 45. Terus apa ya Bang? Dari Pak Arief ini ya, Bekasi ya. Namanya aja pemimpin, harus punya kepemimpinan pemimpin ya, harus bisa memberi solusi setiap masalah yang ada. Kalau hanya pencitraan ya jadi seniman aja. Kalau sebenarnya ya kita merasakan ya, apa benar bahwa kita udah enak nih yang memimpin. Gitu loh. Yang sekarang. Enggak, maksudnya apakah ada kerinduan dari apa? Dari publik gitu loh untuk mencari pemimpin baru. Karena terus terang ya, sekarang kita udah punya berapa presiden kan, semua presiden kita gaya kepemimpinannya berbeda. Iya. Yeah. Gitu loh. Ya kalau yang sudah meninggal dan tidak bisa dialami lagi memang agak susah menjustifikasinya ya. Yeah. Tapi kalau yang masih ada sekarang gitu loh, kelihatannya apakah ada satu euforia gitu loh di antara publik gitu loh, untuk mengatakan oh ini sebenarnya adalah pemimpin gue yang ideal gitu. Tidak tahu juga sih kalau soal itu Bang. Nah ini yang mestinya mungkin kita harus mencari pola pemimpin yang pas untuk Indonesia gitu loh. Apalagi menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang. Oke, termasuk ini ada juga Bang yang memuji pemimpin kita saat ini ya. Pemimpin yang baik itu seperti Pak SBY. Besar, tinggi, ganteng, wibawa, jujur, pandai, dan pelan-pelan hati-hati dalam membuat keputusan. Ya, jangan ini dari... ya, enggak apa-apa orang memuji kok. Dari jupirnya. Tapi emang itu kan dulu yang dipilih semua rakyat pada waktu pemilihan pertama ya Bang ya. Ibu-ibu apalagi, wah mamaku aja iya. Tapi kan pokoknya aku mau kirim surat. Anda kan belum lihat SBY waktu masih zaman dulu, waktu dia masih di tentara. Wah belum. Itu lebih dahsyat lagi. Lebih handsome dan lebih ini lagi. Lebih ramping. Lebih lihat. yang ngomong ramping bukan gua loh. Loh iya kan kalau dibanding sekarang Bang, namanya juga lagi pendidikan gimana. Ramping. Oke, terus kita lanjut lagi Bang. Jadi gimana nih kalau melihat lagi, sebenarnya yang salah itu pemimpinnya atau medianya Bang yang salah? Karena juga kadang greget juga gitu, karena kan media juga nguber-nguber pasti Bang ya, nyari kegiatan hari-hari, menit-menit ngapain aja. Media bertanggung jawab terhadap pencitraan seorang pemimpin gitu loh. Karena tidak harus kita akui, media itu memberikan masukan dan media itu memberikan kontribusi sehingga orang-orang kita punya, publik memiliki pandangan tertentu terhadap seorang pemimpin. Jadi di situ memang ada gitu. Tapi ya mungkin yang lebih penting lagi adalah bahwa tanpa media gitu loh, tanpa media ya kita harapkan ya itu bahwa calon-calon pemimpin ini akan muncul gitu loh. Muncul dan memberikan suatu peta kepemimpinan. Masa sih, jadi saya balik lagi dengan teori sepak bola gitu loh. Masa sih dari 200 juta kita kagak bisa nemuin 11 gitu. Emang. Iya kan? Dan pada akhirnya juga kita ingin mengatakan, masa sih dari 250 juta kagak ketemu satu. Mestinya harus bisa. Gitu. Oke. Nah, kita akan umumkan dulu nih Bang, buat yang beruntung sudah berpartisipasi sore ini, selamat buat Pak Sugi di 9659 untuk 4 digit nomor handphone Anda di belakang, lalu Pak Aji di 2311 ya. Kita akan informasikan nanti, akan menelpon Anda untuk mendapatkan hadiahnya dari Kafis Break. Bang Kafi, thank you Bang sudah sharing sore ini, semoga semakin melek lagi ya mata kita, mata semuanya, bahwa melihat pemimpin itu, kalau mau melihat pemimpin ya populer tuh karena hasil kinerjanya. Asal ditetesin obat mata pasti. Sadis tuh. Tatasin bawang putih aja kali. Yang lagi heboh ya saat ini ya. Oke, sekali lagi Pak Asuki juga Pak Haji, terima kasih. Dan buat Anda mitra bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastik FM Jogja yang juga sudah berpartisipasi sore ini di Kafis Break. Kita berdua pamitan ya Bang Kafi. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan topik yang luar biasa lainnya. Oke. Saya Dona Oriza, sukses untuk Anda. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran Kafi Kurnia. Sampai jumpa.